Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sahabat bimbingan Islam yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah menciptakan banyak hal yang memiliki kedudukan berbeda, baik hari, bulan hingga amalan. Dan setelah kita tahu bahwa siang hari yang paling utama untuk beramal adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita harus tahu juga bahwa setiap amal juga memiliki kedudukan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada amalan yang sangat dicintai Allah, ada juga amalan yang dicintai oleh Allah saja, dan di sana ada juga amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat mal, dan amal-amal wajib lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari amalan yang aku wajibkan. Hadis Bukhari 6502. Maksud hadis ini adalah Allah lebih cinta dengan amalan yang wajib daripada amalan lainnya. Kemudian yang kedua, selain ada amalan yang sangat dicintai Allah, di sana juga ada amalan yang masih dicintai Allah namun kedudukannya di bawah amalan wajib ini, yaitu amalan-amalan sunnah. Seperti sholat rawatib, seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, semuanya adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa mengalahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada amalan wajib. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi." وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan, dan hambaku terus saja mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah juga sehingga aku pun mencintainya. Hadis yang sama. Selain amalan yang dicintai oleh Allah, di sana ada juga ada amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang tidak disyariatkan olehnya, seperti amalan-amalan yang bid'ah misalkan, atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan SOP, standar operasional peribadahan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada seorang berpuasa namun dia haid misalkan, maka dia tidak mendapatkan pahala akan tetapi mendapatkan dosa. Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memperingatkan umatnya tentang amalan yang tidak ada syariatnya ini. Beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan amal ibadah tidak di atas dasar perintah kami, tidak sesuai SOP, standar operasional peribadahan kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga sahabat bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pilihlah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian baru amalan yang di bawahnya, dan hindarilah amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah membencinya, kita juga tidak akan mendapatkan pahalanya, hanya capek saja yang kita dapatkan, bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.